أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita memasuki hadis yang ke-31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang keutamaan zuhud. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala عن أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, pernah datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya niscaya Allah akan mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indan nasi yuhibbaka nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadithun hasanun rawahu ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis yang hasan, kata penulis rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam Sahihul Jami'. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa lam yubayyin isma ar-rajul. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tidak menjelaskan nama laki-laki yang datang tersebut, hanya disebutkan datang seorang laki-laki kepada Nabi. Karena laisa hunaka daruratun ila ma'rifatihi. Mengapa tidak dijelaskan, tidak disebutkan namanya? Karena tidak perlu, bukan perkara yang darurat, bukan perkara yang penting untuk mengetahui nama laki-laki yang datang tersebut. Id annal maqsuda ma'rifatul hukmi wa ma'rifatu al-qadiyyati, karena maksudnya adalah mengetahui hukum yang ada pada hadis tersebut dan juga mengetahui permasalahannya. Itu yang diinginkan, tujuannya adalah mengetahui hukum dan mengetahui permasalahan yang disampaikan atau yang ada dalam hadis tersebut. Adapun nama seorang, maka tidak penting, bukan perkara yang inti. Ya, kalau mengetahui, alhamdulillah. Tidak juga tidak masalah, karena intinya adalah mengetahui hukum dan permasalahan yang ada dalam hadis. Faqala, maka laki-laki yang datang tadi yang tidak disebutkan namanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu amalan, tunjukkan kepadaku kepada suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya niscaya Allah akan mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Wa hadha talabu la syakka annahu matlabun 'alin yatlubu fihi hadha sa'ilu ma yajlibu mahabbatallahi lahu wa ma yajlibu mahabbatan nasi lahu. Permintaan atau pertanyaan ini tidak diragukan lagi adalah permintaan yang tinggi, pertanyaan yang berbobot, yang tinggi. Di dalamnya, di dalam permintaan tersebut, di dalam pertanyaan tersebut, penanya ini meminta, memohon suatu perkara, suatu amalan, minta dijelaskan, ditunjukkan suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepadanya dan juga bisa mendatangkan kecintaan manusia kepadanya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepadanya, menjawab atau memenuhi apa yang dia minta, minta suatu amalan yang akan menjadikan dia dicintai oleh Allah dan juga dicintai manusia. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan bimbingannya, izhad fid dunia, zuhudlah terhadap dunia. Yani maksudnya, utruk fid dunia ma la yanfa'uka fil akhirati. Maksudnya, tinggalkanlah di dunia ini apa-apa yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu di akhirat. Semua hal yang tidak memberikan manfaat kepadamu di akhirat, maka tinggalkan. Semua hal yang ada di dunia ini, ucapan, perbuatan, ataupun harta benda yang tidak memberikan manfaat kepadamu di akhirat, maka tinggalkan. Wa hadza yatadhammanu annahu yarghabu fil akhirati. Tentunya zuhud dengan pengertian seperti ini, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat, konsekuensinya atau mengandung makna dia cinta akhirat, menginginkan akhirat, senang dan bersemangat beramal untuk menuju negeri akhirat. Li'anna dunya wal akhirata dorotani, dikarenakan dunia dan akhirat adalah diibaratkan seperti dua orang madu, yakni dua orang istri. Seseorang punya dua istri, maka istri yang kedua adalah madu istri yang pertama. Tentunya secara umum yang namanya madu atau istri yang kedua tidak akan senang atau kurang suka dengan istri yang pertama. Ketika sang suami ingin menyenangkan istrinya yang pertama, maka akan membuat marah, tidak suka istrinya yang kedua. Demikian pula sebaliknya. Itu perumpamaan dunia dan akhirat seperti dua hal yang saling bertentangan atau dua orang madu. Idza zaida fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra. Apabila seseorang zuhud terhadap salah satunya, maka otomatis dia cinta senang kepada yang satunya lagi. Dia zuhud terhadap dunia, berarti dia senang cinta akhirat. Sebaliknya kalau dia zuhud terhadap akhirat, berarti dia cinta dunia. Atau dia cinta ambisi dunia, berarti dia tidak suka atau dia senang akhirat, tidak semangat beramal untuk akhirat. Bal hadza yatadhammanu anna al-insana yahrisu 'ala al-qiyami bi a'malil akhirati min fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Bahkan pengertian zuhud ini mencakup pengertian bahwasanya seseorang itu akan bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan di akhirat, berupa mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ini konsekuensi atau makna dari zuhud. Seseorang yang zuhud otomatis dia akan semangat mengerjakan amalan-amalan soleh, mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Yang hal itu akan mengantarkan kepada dia, mengantarkan dia kepada kebahagiaan di akhirat. Wa yad'u ma la yanfa'uhu fil akhirati. Dan juga maknanya dia akan meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat kepada dia di akhirat. Minal umuri allati tudayyi'u waqtahu wa la yantafi'u biha. Dari perkara-perkara yang hanya membuang-buang waktunya saja, yang membuang-buang waktu dia saja dan tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diambil manfaatnya, berupa perkara-perkara yang mubah apalagi yang makruh, maka dia tinggalkan. Mengapa? Itu hanyalah perbuatan yang membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dia tidak bisa mengambil manfaat di akhirat, tidak bisa mengambil faidah darinya. Dia tidak bisa mendapatkan pahala dengan perbuatan tersebut, maka dia tinggalkan. Amma ma yakunu sababan li mahabbatin nasi faqala. Adapun sesuatu yang bisa menjadi sebab mendatangkan kecintaan manusia, maka Nabi menjelaskan wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud jadi tidak tamak, tidak serakah, tidak ingin diberi apa yang dimiliki oleh manusia, tidak ingin diberi oleh manusia dari harta yang mereka miliki. Fala yatlub inan nasi syai'a. Maka orang yang zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, dia tidak akan minta sedikit pun kepada manusia, tidak akan minta sedikit pun kepada manusia dari harta yang mereka miliki. Wala tasyawwaq ilaih, dan juga dia tidak menunggu-nunggunya, tidak merindukannya, tidak merindukan, tidak menunggu apa yang dimiliki oleh manusia. Menunggu saja tidak, apalagi meminta. Tidak meminta dan tidak menunggu-nunggu, tidak merindukan atau tidak berharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Wala yastashrif lahu, dan juga tidak menampakkan kepada manusia kalau dia ingin diberi, ingin ditolong, ingin dibantu. Dia menampakkan dengan sikapnya, dengan kondisi tubuhnya, dengan ucapannya kalau dia orang yang butuh bantuan, perlu dibantu. Tidak, dia menampakkan kemuliaan. Orang menyangka dia adalah orang yang cukup. Hanya mereka-mereka yang tahu, yang dekat, yang mengenal kondisi dia. Ternyata dia itu orang yang butuh bantuan, tetapi dia orang yang menjaga iffah, punya iffah, menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak minta-minta, tidak merindukan apa yang dimiliki manusia, bahkan tidak menampakkan kalau dia butuh bantuan. Ini pengertian wazhad fi ma indan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Zuhud artinya jangan engkau mencintainya. Jangan engkau mengharapkannya, itu zuhud. Wa yakunu ab'adan nasi an dzalika, dan dia menjadi orang yang paling jauh dari perkara-perkara tersebut. Paling jauh dari meminta harta kepada manusia, paling jauh dari merindukan harta yang dimiliki manusia, dan paling jauh dari menampakkan dirinya butuh bantuan. Hatta yuhibbahu nas, sehingga manusia pun mencintainya, senang, dan mereka justru karena melihat orang ini tidak meminta, tidak merindukan untuk diberi, tidak menampakkan diri agar diberi, tidak tamak, sehingga manusia mencintainya, dan bahkan manusia dengan kerelaannya membantu dia, menawarkan bantuan. Dan kita yang zuhud tidak usah bertujuan seperti itu. Itu adalah hikmah yang Allah berikan bagi orang yang zuhud. Intinya hendaknya dia zuhud karena Allah. Apakah nanti manusia membantunya atau tidak, yang jelas dia zuhud ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya agar dicintai oleh manusia. Li'anna an-nasa idza sa'ala insanu ma fi aydihim istathqaluhu wa karihuhu. Dikarenakan manusia secara tabiatnya, apabila ada seseorang yang meminta apa yang ada di tangan mereka, meminta harta yang mereka miliki, niscaya mereka akan berat, merasa tidak suka dengan permintaan tersebut, akan memberatkan mereka, akan memberatkan dia yang diminta tersebut, dan akan benci, tidak menyukainya. Wa idza kana ba'idan an dzalika fa innahum yuhibbunahu. Namun kalau seseorang jauh dari meminta-minta harta yang dimiliki manusia, maka sesungguhnya manusia akan mencintainya. Kalau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada manusia, bahkan Allah akan murka, akan marah apabila hambanya tidak meminta kepadanya, tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka, marah kepada hambanya yang tidak meminta kepadanya. Namun sebaliknya, manusia ketika diminta akan marah, karena memang manusia orang yang miskin, orangnya gak punya apa-apa, yang sifatnya adalah bakhil, pelit, dan tidak mau diusik harta atau apa yang dia atau apa yang mereka miliki. Qala wa min fawaidil hadithi, diantara faidah-faidah hadith ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pertama, hirsu sahabati radiyallahu anhum ala su'ali nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yanfa'um. Betapa semangatnya para sahabat radiyallahu anhum di dalam bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada perkara yang akan memberikan manfaat untuk mereka. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara-perkara yang akan memberikan manfaat untuk mereka. Di antaranya perkara ini, minta kepada Nabi, memohon kepada Nabi agar ditunjukkan terhadap suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia kepadanya. Tentu ini adalah pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang sangat besar. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan seluruh manusia. Seluruh manusia, terkhusus kaum muslimin, tujuan mereka adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang paling penting, bagaimana kita dicintai, bukan bagaimana kita mencintai. Asy'anu kullu syani an tuhabba wa laisa an tuhibba, kata para ulama dalam syairnya. Perkara yang terpenting adalah bagaimana engkau dicintai, bukan bagaimana engkau mencintai. Kenapa? Semua orang bisa berkata, berucap, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, saya mencintai agama Islam. Tapi apakah Allah mencintainya? Belum tentu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah kita zuhud terhadap dunia. Yakni kita meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di dunia, di akhirat. Kita meninggalkan perkara-perkara di dunia ini yang tidak bermanfaat untuk kita di akhirat. Apa saja? Tentunya ini bukan amalan yang ringan. Bukan amalan yang ringan, tapi amalan yang berat, yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang serius, yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Tidak semua orang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Berat sekali. Makanya, karena amalan ini tidak ringan, amalan yang berat, kalau kita mampu melakukannya, maka Allah akan mencintai kita. Luar biasa. Pahalanya sangat besar, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zuhud adalah amalan yang paling tinggi. Semua orang bisa beramal ini dan itu, tetapi belum tentu dia mampu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia artinya dia mengambil dari perkara-perkara dunia yang membantu dia beramal soleh. Dia kerjakan di dunia ini yang membantu dia untuk beramal soleh, dan dia tinggalkan yang lebihnya, termasuk harta. Dia dianggap orang yang zuhud terhadap dunia adalah ketika dia mengambil sedikit dari harta yang ada di dunia yang dia gunakan untuk beramal soleh, untuk membantu dia beramal soleh. Bukan berarti dia tidak boleh punya harta banyak, tidak, tetapi dia tidak memaksimalkan penggunaan hartanya secara optimal. Ini dikerjakan, ini dinikmati, semua dikejar, sehingga apa? Melalaikan dia dari amalan soleh. Karena memaksimalkan pemanfaatan harta yang dia miliki, sehingga dia sibuk. Tetapi hendaknya dia mengambil yang perlu saja, yang dia butuhkan, yang membantu dia untuk beramal soleh. Yang kedua, an-insana bi tabi'atil hali yuhibbu ay yuhibbahullahu wa ay yuhibbahun nasu wa yakraha wa yakrahu ay yamqutahu Allah wa yamqutahun nasu. Manusia dengan tabiatnya, secara tabiatnya manusia itu senang kalau Allah mencintainya dan juga manusia mencintainya. Tabiat manusia senang dicintai oleh Allah dan juga senang dicintai oleh manusia yang lainnya, teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Dan sebaliknya, dia tidak suka, dia benci kalau Allah membencinya dan manusia membencinya. Sehingga tidak wajar, tidak masuk akal kalau dia tidak peduli bagaimana sikap manusia. Terserah manusia apakah mencintai dia atau tidak. Dia berbuat seenaknya. Ini berarti dia tidak normal tabiatnya. Manusia secara normal tabiatnya senang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Tinggal masalahnya bagaimana caranya kita agar dicintai oleh manusia. Selama hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan manusia itu tidak melanggar syariat, kita kerjakan. Misalkan ada gotong royong di RT kita, kerja bakti, ya kita ikut andil. Kenapa? Gotong royong, kerja bakti membersihkan selokan, misalkan, itu hal yang bermanfaat, tidak melanggar syariat, ya kita ikut nimbrung, ikut kerja bakti. Manusia ketika melihat kita ikut kerja bakti, gotong royong, mereka akan senang, wah ini orang yang baik, akan simpati dan cinta pada kita. Namun kalau kecintaan manusia tersebut diraih dengan hal-hal yang melanggar syariat, ya kita tidak melakukannya. Afwan saja, maaf, kita tidak bisa melakukannya. Kita lebih mengedepankan pelaksanaan syariat. Kecintaan Allah itulah yang nomor satu, yang kita utamakan. Kecintaan manusia tergantung. Kalau bisa diraih dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat, ya kita kerjakan. Tetapi kalau tidak bisa, ya kita kerjakan apa yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Nanti walaupun manusia marah, maka manusia pun akan cinta kepada kita. Kalau kita dicintai oleh Allah, suka gak suka mereka akan cinta kepada kita. Kalau kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keistiqomahan kita dan ketakwaan kita. Kita kembali kepada faedah yang kedua, bahwasanya dengan tabiatnya manusia itu senang kalau dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, dan sebaliknya dia enggak suka kalau Allah membencinya dan manusia membencinya. Fa bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ma yakunu bihi dzalika. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan amalannya bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga bisa mendatangkan kecintaan manusia. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka kita harus zuhud terhadap dunia, mengambil dari dunia seperlunya saja yang bisa membantu kita beramal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Selebihnya kita tinggalkan. Apakah dari waktu-waktu yang ada kita gunakan secara maksimal untuk beramal soleh, harta juga kita gunakan semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Lebihnya maka jangan tersibukkan dengan hal-hal duniawi yang bisa menjauhkan kita dari akhirat. Dan untuk mendapatkan kecintaan manusia, kita zuhud terhadap apa yang mereka miliki, tidak memintanya, tidak merindukannya, dan tidak menampakkan kalau kita ingin dibantu. Faedah yang ketiga, anna man zaida fid dunya ahabbahullah. Siapa saja yang zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintainya. Karena zuhud di dunia yastazimu ar-raghbata fil akhirati. Dikarenakan zuhud terhadap dunia konsekuensinya atau mengandung makna cinta dan senang serta bersemangat terhadap akhirat. Itu sudah otomatis. Wa qad sabaqa ma'na az-zuhdi wa annahu tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Dan telah lewat penjelasan atau makna zuhud, yaitu bahwasanya zuhud terhadap dunia adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kalau kita ingin dianggap zuhud terhadap dunia, maka kita harus terus memantau ucapan dan perbuatan kita, apakah yang akan kita ucapkan bermanfaat di akhirat atau tidak. Kalau bermanfaat, ucapkan. Kalau tidak, jangan. Dengan pula perbuatan, ketika kita ingin berbuat atau melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang akan kita kerjakan tersebut bermanfaat buat kita di akhirat atau tidak. Kalau bermanfaat, kerjakan. Kalau tidak, tahan. Nah, itu zuhud terhadap dunia tentunya ya, lumayan berat, sangat berat, perlu perjuangan keras untuk meraihnya dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat faedahnya, Anna zuda fima inan nasi sababun fi mahabbatin nasi laka. Bahwasanya zuhud terhadap harta yang dimiliki oleh manusia itu merupakan sebab mendatangkan kecintaan manusia kepadamu. Yani kita tidak memintanya, kita tidak merindukannya dan tidak ingin diberi atau tidak menampakkan kalau kita ingin diberi bantuan. Maka niscaya manusia akan mencintai kita. Yang terakhir di sini yang kelima, anna tama'a fid dunya wa ta'alluqa biha sababun li bughdillahi lil 'abdi. Bahwasanya tamak atau rakus terhadap dunia dan bergantung dengan dunia, bergantung atau tergantung dengan dunia, itu sebab mendatangkan kebencian atau kemurkaan Allah kepada sang hamba. Seseorang yang tamak rakus terhadap dunia dan bergantung dengan dunia, maka akan dibenci dan dimurkai oleh Allah. Wa ana tama'a fi ma 'indan nasi wa taraqquba lahu yujibu bughdhan nasi lil insani. Dan tamak atau rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, rakus terhadap harta manusia dan menunggu-nunggu pemberian manusia dari hartanya, itu akan mendatangkan kebencian manusia kepadanya. Wa zuda fima fi aidihim huwa akbaru asbabi mahabbati. Sementara sebaliknya, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, zuhud terhadap apa yang di tangan-tangan mereka, merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kecintaan mereka kepada kita. Ingin dicintai oleh manusia, maka kita zuhud terhadap harta yang mereka miliki, tidak memintanya, tidak menunggu-nunggunya, tidak menantinya, dan juga tidak mengharapkannya ataupun tidak menampakkan diri kita kalau kita ingin diberi bantuan. Itu beberapa faedah dari hadis yang ke-31 ini. Intinya hadis ini menjelaskan tentang zuhud dan keutamaannya, yang mana orang yang zuhud terhadap dunia dan juga zuhud terhadap harta yang dimiliki manusia, maka akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Idza khiri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.